كتاب أنزلناه إليك مبارك. Atau sifat itu ya. Itu mah sifat ya. Bukan khabar. Tapi syarat dhahir boleh. Hukum asalnya boleh. Urutannya bagaimana kalau situ ada khabar berkumpul dalam mufrad? Ada jama', ada jumlah, ada syibu jumlah, apa dulu yang disebutkan? Ya, biasanya kan yang mufrad. Mufrad dulu terus ya, kemudian? Kemudian jumlah, kemudian baru syibu jumlah. Kadang demikian, apa umumnya demikian. Ya, meskipun kadang tidak demikian. Ya. Masih? Cukup? Contoh ya. Yang gabungan di situ menggunakan tiga khobar dan berbeda jenisnya. Ya. Seperti ucapan Ali. Ya. Analladzi samatni ummi haidarah. Alaisil ghabati ghalidul qasarah. Nah, akiluhum bisayfi kailas sandarah. Nah, apalagi di sini ada syahidnya. Ya, analladzi samatni ummi haidarah. Kalaisi ghabatin ghalidul qasarah. Ya. Akilukum bisayfi kailas sandarah. Ya. Di sini syahidnya mana? Yang pertama allazi sebagai khobar dari ana. Itu ya. Dan itu khobar mufrad. Ya. Kemudian jar majrur pada kalaisi. Kalaisi syibul jumlah. Itu bisa syibul jumlah bisa dijadikan sebagai khobar kedua dari ya. Ana. Terus yang ketiga akilukum. Akilukum. Di situ bisa dijadikan khobar ketiga. Ya. Khobar jumlah. Ya, san. Masih? Cukup ya, setelahnya. Tarfa'u kana al-mubtada isman wal khabar tansibuhu ka kana sayyidan Umar. Tarfa'u kana al-mubtada isman wal khabar tansibuhu ka kana sayyidan Umar. Tarfa'u fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil 'amil. Litajarrudihi 'anil 'amil lafdhiyyah. Min an-nasib. Min an-nasib wal jazm. Yang biasa dipakai oleh pengarap aja ya. Saya enggak bingung itu ya. Wal fa'il dum tarfa'u kana kana kana kana kana khusus dalam lafzu apa marfu dia marfu isim rafa'nya apa isim mamma muqaddara ala akhirih malam ituriha ishtighal al mahal bi harakatil hikayah terus al mubtada al mubtada maf'ulun bih mansubun ala alamat nasbi alamat nasbi al-fathah al-fathah al-muqaddarah muqaddarah isman hal ya al-khabar al-khabar waw harfu ataf al-khabar maf'ulun bih min fil mahdhuf takdiru tansibul khabar tansibul khabar tansibuhu tansibul khabar ini tansibu i'rabnya bagaimana tansibuhu tansibu fi'lun mudhari fi'lun wa fa'il wa maf'ul tansibu tansibuhu fi'lun wa fa'il wa maf'ulun bih tansibuhu kakana al-khabar i'rabnya sebagai apa? Maf'ulun bih dari fi'il mahdhuf dari fi'il mahdhuf yufassiru ma qabla ya ma ba'dah wa qabla wal-khabar tansibuhu ini bab apa namanya? Wal-khabaru tansibuhu bab apa? Dalam nahu bab ish ishtarok Bapak-bapak Istighol Istighol ya. Terus sibuk dia ambil yang setelahnya dengan dhamir yang kembali kepada isim yang sebelumnya wal khabaru tansibuhu terus tansibuhu tansibuhu fi'il wa fa'il wa maf'ulun bih yuk bilang lagi tansibuhu mudhari' marfu wa alamat tarfi dhamma dhahiru ala akhiri wa fa'iluhu wa fa'ilu dhamir mustatir fihi jawazan takdiru wa yaudila mubtada masa kana kana tansa ibnu kana tarfa'u kana pakai ta di sini kan lafzh kana lafaz kana terus ha al ha hal maf'ulun bih mansubun bamir mutasil wa binarabun fi mahalli nasbin maf'ulun bih seperti itu secara i'rabnya kakana sayyidan umar harf jar